Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah. Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwatil kiram, a'azzani Allahu wa iyyakum. Di malam hari ini insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Al-Imam Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Terakhir pada pertemuan kita yang lalu, kita sudah masuk ke pembahasan yang baru, yaitu zikru ba'di ayati sifatil kalam wal qawli lillahi ta'ala, penyebutan sebagian ayat-ayat yang menetapkan adanya sifat al-kalam, sifat berbicara, wal-qaul, dan berkata bagi Allah Ta'ala. Itu pembahasan tentang sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sudah baca sebagian ayat yang disebutkan oleh muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka di malam hari ini akan kita lanjutkan insyaAllah penjelasan dari ayat-ayat yang disebutkan di dalam matan. Qala al-muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, yaitu firman Allah yang juga merupakan dalil penetapan sifat al-kalam bagi Allah, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-143. Terakhir pertemuan yang lalu ya sempat kita sebutkan bahwasanya di matan yang ada di kitab yang kita pegang ini ya, di kitab yang Syarah Syekh bin Baz, di matannya tidak disebutkan satu ayat. Dan kemarin sudah kita sebutkan di dalam nuskhah yang lain disebutkan ayat tersebut, yaitu ayat yang berbunyi minhum man kallamallah. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-253. Sehingga yang belum ditambahkan tafadhal untuk ditambahkan. Kemudian ayat yang berikutnya itu firman Allah Ta'ala, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Dan ketika Musa datang limiqatina, ai fil waqt al muhaddad. Dan ketika Musa datang limiqatina, yaitu pada waktu yang telah kami tentukan, yaitu 40 lailah, 40 malam. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah mengisahkan tentang janji yang Allah buat dengan Nabiullah Musa alaihissalam, itu janji untuk Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tentukan waktunya. Wa wa'adna Musa 30 lailah. Dan telah ketika kami membuat janji dengan Musa, ya, membuat perjanjian dengan Musa 30 lailah, 30 malam. Wa atmamnaha bi 'ashr. Dan kemudian kami sempurnakan dengan 10. Sehingga 30 ditambah 10 totalnya menjadi 40 malam. Ya. Demikian perjanjian yang Allah buat dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Ini dijelaskan di dalam ayat yang sebelumnya, yaitu surat Al-A'raf ayat yang ke-142. Fatamma miqatu rabbihi 40 lailah. Maka dengan demikian menjadi sempurnalah waktu yang telah Allah tentukan menjadi 40 malam. Wa qala Musa li akhihi Harun. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam telah melalui 40 malam tadi, maka kemudian Nabiullah Musa berpesan kepada Nabi Harun alaihissalam sebelum Nabiullah pergi untuk mendatangi janji Rabbnya. Berpesan kepada Nabi Harun alaihissalam, gantilah diriku, gantikanlah posisi diriku di tengah kaumku. Wa aslih, dan berbuatlah islah, berbuatlah perbaikan. Wala tattabi' sabilal mufsidin, dan janganlah engkau mengikuti jalannya orang-orang yang merusak. Ya. Kemudian barulah Allah sebutkan ayat yang ke-143 ini. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Dan ketika Musa datang pada waktu yang telah kami tentukan, itu setelah berlalu berapa malam tadi? 40 malam. Wa kallamahu rabbuh. Dan Allah berbicara dengannya. Mengajak bicara Musa alaihissalam. Di sini terdapat dalil yang tegas, ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Allah memiliki sifat al-kalam, berbicara dengan masyiahnya, dengan kehendaknya. Allah berkehendak berbicara dengan Nabi Musa, kapan? Ketika telah berlalu 40 malam dari waktu yang telah Allah janjikan. Jadi di sini terdapat dalil yang tegas yang menunjukkan bahwasanya Allah berbicara kapanpun, ya, bimasyiatihi, dengan kehendaknya. Ini sekaligus membantah keyakinan ahlul dalal, ahlul bid'ah, yang meyakini bahwasanya Allah berbicara tanpa masyiah. Ya, dari kalangan Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Mereka meyakini bahwasanya kalamullah, Allah berbicara tanpa dengan kehendaknya. Maka ayat ini dengan tegas membantah hal itu. Kemudian kelanjutan dari ayat ini, ikhwani fillah, terdapat faedah ya, penting, faedah tambahan yang bisa kita ambil dari ayat ini. Ayat ini juga mengisahkan tentang ketika Nabiullah Musa alaihissalam meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk menampakkan zat-Nya. Meminta agar Nabi Musa bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rabbi arini anzur ilaik. Wahai Rabbku, tampakkanlah agar aku bisa melihat engkau. Permintaan Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, Qala lan tarani. Allah menjawab, engkau sekali-kali tidak akan bisa melihatku. Walakin inzur ilal jabali, fain istaqarra makanahu, fasawfa tarani. Tapi lihatlah kepada gunung. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengisyarkan kepada gunung yang ada di dekat situ. Akan tapi lihatlah pada gunung itu, fain istaqarra makanahu, fasawfa tarani. Jika gunung itu tetap bisa tegak, bisa kokoh, bisa bertahan, ya, maka niscaya engkau akan bisa melihatku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menampakkan dirinya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ja'alahu dakka. Wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah menampakkan dirinya kepada gunung itu, maka gunung itu pun serta-merta menjadi hancur lebur. Fakharra Musa sa'iqa. Maka Musa pun menjadi jatuh, tersungkur dan pingsan. Sehingga di dalam kisah tersebut, ya, Nabiullah Musa tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika Allah menampakkan dirinya ke gunung yang begitu kuat, begitu besar, begitu kokoh, gunung itu menjadi hancur lebur. Apalagi manusia yang lemah. Ya. Di dunia ini manusia tidak diberikan Allah kemampuan untuk bisa melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akan tapi nanti di akhirat bagi kaum mukminin, Allah berikan nikmat bagi kaum mukminin di jannah. Allah berikan kemampuan bagi mereka untuk bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nanti akidah ini juga akan kita pelajari insyaAllah pada poin-poin yang selanjutnya. Maka di situ syahidnya ikhwani fillah dalam kisah tersebut, Nabiullah Musa tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala karena beliau jatuh pingsan. Ya. Nah, maka ketika Nabiullah Musa bangun tersadar dari pingsannya, beliau bertasbih. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku adalah orang-orang yang pertama beriman. Demikian. Asyhad di sini ikhwan fillah barakallahu li wa lakum, yang terkait dengan pembahasan kita yaitu penetapan sifat al-kalam bagi Allah adalah pada lafaz wa kallamahu rabbuh. Ya. Dan Allah dan Rabb-nya, kalau kita kaji ya secara ilmu nahwu, wa kallamahu, di situ fi'il wa kallama bersambung dengan dhamir muttasil, ya, yaitu dhamir muttasil hu, kata ganti hu di situ itu dhamir muttasil yang mabniun alal aladdam fi mahalli nasbin maf'ulun bi, ya, pada posisi apa dia nasab wa kallamahu, karena posisinya sebagai apa maf'ul bihi, maf'ulun bihi, yaudu ila Musa alaihissalam, kembalinya kepada siapa, kepada Musa alaihissalam. Wa kallamahu ay wa kallama Musa rabbuhu, Rabbu di situ sebagai apa? Sebagai yang sudah belajar durusul lughah sampai jilid 3. Rabbu di situ Rabbu sebagai apa? Rabbu di situ. Harokatnya dhamma. Sebagai apa? Sebagai fa'il. Ya, sebagai fa'il. Rabbuhu. Ya. Rabbuhu yang ha yang kedua di situ sebagai ya, mudhaf ilai. Kembalinya juga kepada Musa alaihissalam. Asyaid di sini maf'ulun bih, yang diajak bicara siapa? Yaitu domir yang melekat pada fi'ilnya. Wa kallamahu. Itu Nabi Musa yang diajak bicara. Yang mengajak bicara siapa? Rabb. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dalil yang sangat kuat yang tidak bisa lagi diotak-atik lagi oleh alul bid'ah. Yang dengannya alul bid'ah bisa mentakwil, mentahrif untuk disesuaikan dengan hawa nafsunya. Sebagaimana yang terjadi pada ayat apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Coba bagaimana yang dilakukan oleh ahlul bid'ah merubah-rubah ayat untuk diseret sesuai dengan hawa nafsunya. Wa kallamallahu Musa taklima. Diubah menjadi bagaimana? Wa kallamallaha Musa taklima. Yang harusnya lafdul jalalah marfu. Wa kallamallahu Musa. Ya. Wa kallamallahu. Lafdul jalalah sebagai fa'il. Yang mengajak bicara. Diganti menjadi fathah. Wa kallamallaha. Diganti menjadi maf'ulun bihi. Yang diajak bicara. Ini masih bisa mereka lakukan. Tapi di ayat ini tidak bisa. Tidak bisa lagi diotak-atik. Yang fa'il diganti menjadi maf'ul, yang maf'ul diganti menjadi fa'il. Tidak bisa. Sehingga adalah dalil yang sangat kuat yang dipegang oleh ahlus sunnah wal jamaah untuk membantah syubhat alul bid'ah yang menolak sifat kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai diriwayatkan dari seorang alim, seorang imam, min a'immatil qurra', seorang imam dari imam-imam ahli qira'ah. Kalau kita pernah mendengar al-qurra' as-sab'ah, ada yang pernah mendengar ini? Istilah al-qurra' as-sab'ah, tujuh imam ahli qira'ah. Tujuh imam ahli qira'ah. Yang mana qira'ah Al-Quran, qira'atul Quran, yang sekarang kita baca ini, dan yang dibaca oleh seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini, sumbernya dari tujuh ini. Periwayatannya dari tujuh imam ahli qira'ah ini. Mereka lah yang riwayat qira'ahnya dijadikan sandaran oleh kaum muslimin. Ya. Di dalam bidang qira'atul Quran. Ya. Mereka tujuh itu ada yang dari Mekah, ada yang dari Madinah. Ya. Yang dari Mekah bernama Al-Imam Ibn Katsir. Tapi bukan Ibn Katsir, penulis kitab tafsir lain. Ini Ibn Katsir, ya, Abdullah Ibn Katsir Al-Makki. Ini yang pertama. Kalau kita hitung tujuh imam ahli qira'ah ini ada. Ya. Yang pertama Ibn Katsir Al-Makki dari Mekah. Yang dari Madinah namanya Nafi' bin Abdurrahman Al-Madani dari Madinah. Yang dari Basrah Abu Amr Ibn al-Ala Al-Basri. Kemudian yang dari Syam Abdullah bin Amir Asy-Syami. Dan sisanya yang tiga dari Kufah semuanya. Dari Kufah yaitu Hamzah Al-Kisai dan Asim bin Abin Najud. Kalau qira'ah yang kita baca ini qira'ahnya siapa? Siapa yang tahu? Hafiz. Kalau tadi di tujuh enggak ada yang namanya Hafiz. Adanya Ibnu Katsir, Ibnu Amir, Abu Amr, kemudian Nafi', yang tiga Hamzah Al-Kisai dan Asim. Hafiz enggak ada. Gimana? Hafiz an? Asim. Karena Hafiz itu muridnya Asim bin Abi Najud tadi. Imam qira'ah yang berasal dari mana? Dari Kufah. Itu kira Hafsan Asim inilah yang dibaca oleh mayoritas kaum muslimin di negeri kita. Karena Al-Imam Asim sendiri tidak cuma satu muridnya, tidak hanya Hafs. Ada dua murid beliau yang masyhur, yaitu Hafs yang kiraahnya kita baca, dan ada Syu'bah bin Ayyash Abu Bakar. Syu'bah bin Ayyash rahimahullah. Kalau di daerah lain yang dibaca, ya, bisa jadi kiraah dari riwayat imam yang lain. Tapi di negeri kita yang masyhur adalah kiraahnya Hafs an Asim. Yang ingin ana sampaikan di sini adalah salah seorang imam dari tujuh imam qiraah tadi yang berasal dari Basrah, yang qiraahnya juga riwayat periwayatan qiraahnya dijadikan pegangan oleh kaum muslimin ketika itu. Ya, siapa yang dari Basrah tadi namanya? Abu Amr Ibnul Ala Al-Basri, berasal dari negeri Basrah. Diriwayatkan bahasanya suatu ketika beliau pernah didatangi oleh tokoh Mu'tazilah di zaman itu. Ya. Ya. Tokoh Mu'tazilah tadi mendatangi beliau dan mengatakan, "Uridu an taqra wa kallamallaha Musa taklima binasbi ismi Allah." Tokoh Mu'tazilah tadi mendatangi Abu Amr bin Al-A'la dan mengatakan, "Aku ingin engkau membaca ayat ini dengan menasabkan lafzul jalalah." Ayat apa tadi? Wa kallamallahu Musa taklima. Yang harusnya lafzul jalalah berharokat dhammah, marfu'. Tokoh Mu'tazilah tadi ingin mendengar Abu Amr membaca ayat ini dengan menasabkan lafzul jalalah. Biar sesuai dengan apa? Dengan hawa nafsunya. Uridu an taqra wa kallamallaha Musa taklima. Maka bagaimana jawaban Abu Amr bin Al-A'la? Beliau menjawab, "Hab anna qira'ata hadhil ayah kada." Ya sudah, anggap saja ayat ini, ayat yang kau baca tadi memang dibaca demikian. Lafzul jalalahnya dengan mansub, diharokati fathah. Wa qara'tuha kama taqul, dan aku mau membaca ayat tersebut sebagaimana yang engkau baca. Itu dengan apa? Dengan memfathah lafzul jalalah. Maka beliau melanjutkan, fa kaifa tasna biqaulillahi ta'ala wa lamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ya, kalau memang benar qiraah yang kau baca tadi dan aku mau membaca ayat tersebut sebagaimana yang kau baca, lalu bagaimana? Apa yang bisa engkau lakukan ketika menemui ayat ini? Ketika membaca ayat ini, yaitu ayat yang sedang kita bahas ini. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Maka fabuhita ar-rajul. Fabuhita al-mu'tazili. Tokoh Mu'tazilah tadi terbungkam. Tidak bisa menjawab. Kenapa? Ayat ini tidak bisa lagi di otak-atik. Ya. Jadi ini adalah hujjah yang kuat yang dijadikan pegangan Ahlussunnah untuk membantah syubhat kaum Mu'tazilah, yaitu pada penggalan ayat wa kallamahu rabbuh. Kemudian ayat yang berikutnya, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. وَنَادَيْنَاهُ, dan kami panggil dia, kami seru dia. Jadi di situ dhamir fa'ilnya, itu dhamir na, itu ya'udu ila Allah subhanahu wa ta'ala, kembalinya kepada Allah. وَنَادَيْنَا, dan kami panggil. Wanadainahu, adapun dhamir maf'ulnya, ya'udu ila Musa, kembalinya kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan kami panggil Musa, min janibit turil aiman, dari sebelah kanan, dari sisi kanan gunung Tur. Jadi ketika itu, ya, ketika Nabi Musa datang ya untuk memenuhi janji Rabb-nya, beliau dipanggil Allah Subhanahu wa taala dari sisi kanan gunung Tur. Wa qarrabnahu najiyya, dan kami dekatkan dia najiyya, ay munajan. Di situ najiyya itu adalah kalimat yang berwazan fa'il tapi bermakna maf'ul. Jadi maknanya wa qarrabnahu munajan, dan kami dekatkan dia ya untuk kami ajak bicara. Di sini terdapat faedah penting ikhwani fillah barakallahu li wa lakum. Di situ terdapat al-munadah dan terdapat al-munajah, dan keduanya sama-sama kalam. Al-munadah itu panggilan, seruan. Adapun al-munajah itu adalah suara atau ucapan yang diucapkan ketika posisi orang yang diajak bicara dekat. Jadi al-munadah itu ketika yang diajak bicara jauh, masih jauh. Jadi ketika Musa baru saja datang alaihi salatu wassalam, beliau dipanggil oleh Allah dari jauh, dari kejauhan. Wanadainahu, dan kami panggil dia. Tapi ketika setelah didekatkan, wa qarrabnahu, dan kami dekatkan dia, baru kemudian terjadi apa? Al-munajah. Itu percakapan, pembicaraan dengan jarak dekat. Ini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Wal farqu bainal munadati wal munajati annal munadah takunu lil ba'id. Perbedaan antara munadah, panggilan, wal munajah, yaitu munajat, perbedaannya adalah annal munadah takunu lil ba'id. Munadah, panggilan atau seruan itu terjadi ketika yang diajak bicara jauh posisinya. Wal munajah takunu lil qarib, wa kilahuma kalamun. Adapun munajat itu terjadi ketika yang diajak bicara dekat. Ya. Dan keduanya sama-sama kalam, sama-sama ucapan, sama-sama perkataan. Maka di sini ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, di dalam ayat ini Allah mengajak bicara Musa dengan dua cara ini. Allah mengajak bicara Musa alaihissalam dengan dua cara ini. Yang pertama dengan apa? Dengan panggilan. Itu ketika posisinya masih jauh. Dan yang kedua dengan munajat, ketika posisi Nabi Musa telah didekatkan. Wa qarrabnahu, dan kami dekatkan dia. Ya. Sehingga ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yatakallam bima syaa'a atau yatakallam kaifa syaa'a. Allah berbicara dengan cara yang Allah kehendaki. Allah berbicara dengan cara yang Allah kehendaki. Nah, dan juga sekaligus menjadi dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah yatakallam bisautin masmu'in. Allah berbicara dengan suara yang bisa terdengar. Kita perlu memang mengkaji satu persatu ayat ini agar tahu bagaimana sisi pendalilannya. Ya. Bagaimana sisi pendalilan yang bisa kita ambil dari ayat-ayat ini. Kalau sekedar baca lewat tanpa dijelaskan, ya, kurang begitu paham kita. Tapi perlu kita jelaskan ya, satu persatu ayat ini agar kita bisa memahami bagaimana sisi pendalilan yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah ketika memakai ayat-ayat ini sebagai dalil. Ya. Jadi penting untuk dipahami baik-baik. Kemudian ayat yang berikutnya, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkumas syajarah. Ini Allah menghikayatkan dalam ayat ini ketika Allah berbicara dengan Nabiullah Adam dan istrinya Hawa alaihimas salam. Ya. Ketika berdua, ya, beliau berdua masih di dalam jannah, di dalam surga. sebelum diturunkan dari surga ke bumi. Ya, yaitu setelah keduanya memakan buah dari pohon yang Allah telah melarang keduanya. Maka ketika keduanya ya, melakukan kesalahan dengan memakan buah dari pohon yang terlarang tersebut, Allah memanggil keduanya. Wanadahuma, dan wanadahuma rabbuhuma, dan Rabb dari keduanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan Rabb dari Adam dan Hawa, dan Rabb keduanya memanggil keduanya. Yaitu Allah memanggil keduanya, Adam dan Hawa alaihimassalam. Apa panggilan, apa isi panggilan tersebut? Ya, yaitu firman Allah, alam anhakuma antilkumas syajarah. Bukankah telah aku larang kalian berdua dari pohon tersebut? Berisi teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap keduanya. Di sini yang pertama, ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum, terdapat beberapa faedah. Yang pertama, bahasanya firman Allah, kalamullah, ucapan Allah, pembicaraan Allah, itu berupa huruf. Alam anhakuma antilkumas syajarah. Itu yang pertama. Bahwasanya firman Allah, ucapan Allah berupa suara dan huruf, ya, berupa suara dan huruf. Kemudian yang kedua, annallaha kallamahuma min qabl. Bahwasanya sebelum ini Allah telah berbicara. Sebelum Allah memanggil keduanya dengan pembicaraan ini, sebelumnya telah Allah telah berbicara keduanya. Itu apa? Firman Allah yang berisi larangan untuk mendekati pohon tersebut. Ya. Jadi kapan Allah memanggil keduanya dengan panggilan ini? Terjadinya kapan? Terjadinya setelah apa? Setelah Adam dan Hawa memakan buah dari pohon tersebut. Berarti sebelum Adam dan Hawa memakan buah dari pohon tersebut, Allah sudah berbicara dengan keduanya yang berisi apa? Larangan untuk mendekati pohon tersebut. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah. وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan janganlah engkau berdua mendekati pohon tersebut. Ya. Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Sehingga kalian berdua akan menjadi orang-orang yang zalim. Jadi setelah Allah larang, Allah berfirman kepada keduanya berisi larangan untuk mendekati pohon tersebut, tapi kemudian ya, syaitan berhasil menggelincirkan mereka berdua, dan akhirnya mereka berdua memakan dari pohon tersebut. Kemudian barulah Allah memanggil keduanya dengan panggilan ini. Alam anhakuma antilkumas syajarah. Bukankah telah aku larang kalian berdua dari pohon tersebut? Di sini juga terdapat faedah yang ketiga. Tadi yang pertama, bahasanya kalamullah berupa suara dan huruf. Yang kedua, bahasanya Allah telah berbicara dengan keduanya sebelum ini. Yang ketiga, yadullu ala annahu yata'allaq bimasyiatihi. Bahasanya firman Allah, kalamullah, pembicaraan Allah, ucapan Allah, itu terkait dengan kehendaknya. Allah berbicara kapanpun Allah menghendakinya. Ya. Jadi sebelum Adam dan Hawa memakan buah dari pohon tersebut, Allah berbicara. Setelah memakannya pun Allah juga berbicara. Ya. Sesuai dengan kehendaknya. Ya, ini sisi-sisi pendalilan ini sangat penting untuk kita pahami, karena di sana kelompok-kelompok menyimpang, ahlul bid'ah, subhat mereka diantaranya apa? Kalamullah ya, tidak terkait dengan masyiah. Ya. Kalamullah, Allah berbicara, tapi tidak terkait dengan kehendaknya. Ini yang pertama. Kemudian subhat yang berikutnya adalah, Allah berbicara tanpa suara, tanpa huruf. Ini bagaimana kita membantah syubhat-syubhat ini? Ya tidak lain dengan memahami dengan baik ayat-ayat yang telah dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Nah, kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan. Kemudian ayat yang berikutnya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa yauma yunadihim fa yaqulu madza ajabtumul mursalin. Dan di hari di mana Allah memanggil atau menyeru mereka, wa yauma yunadihim, dan di hari di mana Allah menyeru mereka, hari yang dimaksud adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Yang menyeru, yang memanggil adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yauma yunadihim, him kembalinya kepada para makhluk, ya, para makhluk ketika itu Allah panggil mereka. Fayaqulu, maka Allah berfirman, ya, madza ajabtumul mursalin. Ini juga sama sisi pendalilannya bagaimana. Yang pertama, bahwasanya kalamullah berupa saut wa huruf. Bisautin wa huruf, berupa suara dan huruf, ya. Dalilnya ini berupa huruf-huruf. Madza ajabtumul mursalin. Ini firman Allah. Ada huruf mim di situ, ada huruf alif, ada huruf dal dan seterusnya. Fayaqulu, maka Allah berfirman, madza ajabtumul mursalin? Apa yang telah kalian jawab dari dakwah para rasul? Apa jawaban kalian kepada para rasul? Itu Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti akan bertanya kepada semua makhluknya yang dibebani dengan syariat dari kalangan manusia dan jin. Akan ditanyakan kepada mereka, apa yang telah kalian jawab dari seruan dakwah para rasul? Ya, maka orang-orang yang selama di dunia mereka menjawab, memenuhi panggilan dakwah dari para rasul, maka mereka akan bisa menjawabnya, ya, bahwasanya kami ya Allah telah memenuhi seruan para rasulmu. Adapun mereka yang enggan, yang berpaling dari dakwah para rasul, maka mereka akan mendapatkan azab dan tidak bisa menjawab pertanyaan Allah ini. Ya. Jadi sisi pendalilan dari ayat ini, penetapan sifat al-kalam, sifat berbicara bagi Allah, dari dua sisi. Yang pertama, pada penggalan ayat yunadihim, di situ terdapat nida. Nida itu maknanya apa? Panggilan. Ya, bahasanya Allah memanggil mereka. Kemudian yang kedua, dari penggalan ayat fayaqulu, maka Allah berkata. Dari al-qaul, itu perkataan dan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini selesai kita dari penyebutan ayat-ayat, ya. Sampai di sini kita telah selesai dari penyebutan ayat-ayat yang menetapkan sifat al-kalam bagi Allah secara umum, ya. Karena kalamullah itu umum sifatnya. Di sana ada kalamullah yang Allah turunkan kepada Nabi Dawud, ya, berupa kitab Zabur. Allah turunkan juga kalamnya kepada Nabi Musa berupa Taurat. Di sana juga ada kalamullah yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, kitab Injil. Dan juga ada kalamullah, Allah berbicara, berfirman kepada para malaikatnya, ya, dan lain sebagainya. Jadi kalamullah itu lebih umum sifatnya. Adapun dalil-dalil yang akan disebutkan setelah ini, ayat-ayat yang akan disebutkan setelah ini, khusus untuk menetapkan bahwasanya Al-Quran kalamullah. Jadi setelah ini, ayat-ayat yang akan disebutkan itu khusus dijadikan dalil untuk menetapkan bahwasanya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam itu adalah kalamullah. Kenapa dikhususkan, ya, dalil yang menetapkan kalamullah secara umum disebutkan di atas, tapi kemudian disusul dengan penyebutan ayat-ayat yang menetapkan bahwasanya Al-Quran kalamullah secara khusus? Hal ini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan al-muhim annal qawla fil Qur'an juz'un minal qawl fi kalamillahi 'alal umum. Ya, penting yang perlu kita ketahui bahwasanya pembahasan yang terkait dengan Al-Qur'an itu merupakan bagian dari pembahasan tentang kalamullah secara umum. Ya. Jadi pembahasan tentang Al-Qur'an itu adalah bagian dari pembahasan kalamullah secara umum. Lakin lamma waqa'at fihi al-mihnah wa sara mihaqqan niza' bainal mu'tazilah wal sunnah sara an-nas yufridun al-qawla fil Qur'an bi kalamin khassin. Akan tapi ketika terjadi mihnah, itu ujian besar yang menimpa kaum muslimin, ya, maka ya, terjadi perselisihan yang sangat mencolok antara Mu'tazilah dan Ahlussunnah terkait dengan Al-Qur'an. Ya. Mu'tazilah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an makhluk. Bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwasanya Al-Qur'an kalamullah wa laisa bimakhluk. Al-Qur'an adalah kalamullah dan bukan makhluk. Maka setelah terjadi mihnah tersebut, fitnah yang besar tersebut, ya, kaum muslimin, yaitu para ulama, menyebutkan secara tersendiri, secara khusus dalil-dalil yang menetapkan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Oleh karena itu di sini di Aqidah Wasithiyah ini juga demikian thariqah yang ditempuh oleh muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Setelah beliau menyebutkan ayat-ayat yang menetapkan, ya, al-kalam bagi Allah, kemudian beliau menyebutkan ayat-ayat yang menetapkan Al-Qur'an kalamullah. Jadi mihnah yang terjadi itu adalah mihnah yang terjadi di zaman siapa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Yang para ulama, ya, di antara ucapan para ulama yang menggambarkan bagaimana dahsyatnya mihnah atau fitnah di zaman itu, ya, diriwayatkan dari Al-Imam Ali bin Madini, ya, bahwasanya beliau berkata, innallaha subhanahu wa ta'ala hafizal Islam atau nasral Islam. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menolong Islam ini dan menjaga Islam ini bi Abi Bakar yaumar riddah. Allah menjaga Islam ini, menolong Islam ini dengan perantaraan Abu Bakar As-Siddiq di masa-masa riddah, di hari-hari riddah, yaitu di hari, di masa-masa ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam wafat. Maka ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam wafat, maka banyak dari kaum Arab ketika itu yang murtad. Banyak yang keluar dari Islam, murtad. Banyak dari mereka yang tidak mau lagi membayar zakat, tidak mau menunaikan zakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengobarkan jihad fisabilillah untuk memerangi orang-orang yang murtadin tadi dan memerangi mani izzakah, orang-orang yang menahan dan tidak mau membayarkan zakat tersebut. Maka dengan sebab kebijakan yang dikeluarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tersebut, maka banyak kemudian yang bangsa Arab yang tadinya murtad kembali masuk Islam. Ya. Banyak di antara kabilah-kabilah Arab yang sudah ingin niat untuk murtad, maka ketika melihat, ya, bahwasanya kaum muslimin pasukannya tetap masih kuat, ya, maka mereka kemudian mengurungkan niatnya untuk murtad. Sehingga disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga Islam ini, menolong Islam ini dengan perantaraan Abu Bakar As-Siddiq di masa-masa riddah. Wabil Imam Ahmad atau bi Ahmad bin Hanbal yaumal mihnah. Dan Allah juga menolong menjaga Islam ini dengan perantaraan Al-Imam Ahmad bin Hanbal di hari-hari mihnah. Di masa-masa mihnah, terjadinya mihnah, yaitu mihnah khalqil Quran. Fitnah apa? Khalqul Quran. Yang ketika itu kaum muslimin berada di bawah kekuasaan Al-Khilafah Al-Abbasiyah, itu dinasti Abbasiyah, yang ketika itu khalifahnya bernama Al-Ma'mun. afallahu anna wa anhu. Semoga Allah mengampuni kita dan beliau. Itu Al-Ma'mun, khalifah yang berkuasa ketika itu, ya, yang sebelumnya didahului oleh khalifah Harun Ar-Rasyid. Adapun Harun Ar-Rasyid adalah seorang khalifah yang berada di atas madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian juga disusul dengan setelah Harun Ar-Rasyid meninggal, khalifah setelahnya adalah Al-Amin, juga berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ketika Al-Amin wafat dan digantikan oleh Al-Ma'mun, maka Al-Ma'mun inilah yang terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilah. Sehingga beliau, ya, ketika terpengaruh dengan syubhat bahwasanya Al-Quran makhluk, maka beliau menjadikan ini sebagai hukum negara. Jadi beliau menjadikannya sebagai hukum negara, Al-Quran makhluk. Sehingga segala atau siapapun yang bertentangan dengan hukum negara ini, maka akan ditangkap, dipenjara, disiksa, dan bahkan tidak sedikit yang dibunuh, baik masyarakat awamnya maupun para ulama'nya ketika itu. Jadi para ulama ketika itu juga diuji. Mereka didatangi, kemudian ditanya, bagaimana akidahmu tentang Al-Quran? Kalau menjawab sesuai dengan hukum negara yang, ya, terpengaruh dengan racun Mu'tazilah tadi, maka mereka selamat. Tapi kalau tidak mau mengikuti pemikiran tersebut, maka dia akan ditangkap, disiksa, dan dipenjara. Ya. Maka ketika itu para ulama, ya, banyak di antara mereka yang akhirnya melakukan salah satu dari dua hal. Banyak di antara mereka, para ulama ketika itu, fuqaha dan muhaddithun, alul hadis, melakukan salah satu dari dua hal. Imma yang pertama, mereka melakukan, terpaksa mengucapkan Al-Quran makhluk, tapi tetap meyakini dalam hatinya bahwasanya itu adalah akidah yang batilah, pemikiran yang sesat dan menyimpang, dan tetap meyakini bahwasanya Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Ini yang disebut dengan dalam istilah fikih sebagai kondisi ikrah, kondisi terpaksa. Orang yang terpaksa namanya mukrah. Sehingga ketika ada, ya, para ulama didatangi untuk diperintahkan mengucapkan Al-Quran makhluk, maka banyak di antara mereka yang terpaksa mengucapkan itu, Al-Quran makhluk. Tapi tetap meyakini dalam hatinya bahwasanya Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, banyak di antara mereka yang melakukan takwil. Ya, melakukan takwil untuk menyelamatkan diri dari, ya, siksaan, penjara, dan pembunuhan tersebut. Ketika mereka disuruh mengucapkan Al-Quran makhluk, ya, di antara mereka ada yang mengucapkan Al-Quran hada makhluk, tapi sambil mengisyaratkan ke jarinya atau mengisyaratkan ke benda-benda yang ada di sekitarnya. Jadi misalnya mereka, di antara mereka ada yang disuruh kul Al-Quran makhluk, katakan bahwasanya Al-Quran makhluk, mereka mengatakan Al-Quran hada makhluk sambil mengisyaratkan dengan jarinya. Ketika mengucapkan ini, maka yang diniatkan adalah menunjuk ke jarinya. Al-Quran ini makhluk. Yang namanya jari pasti makhluk. Ini thariqah takwil yang ditempuh oleh sebagian ulama di masa itu. Jadi ada yang mengucapkan secara langsung tapi meyakini bahwasanya itu adalah akidah yang rusak, dan tetap meyakini bahwasanya Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk. Ada yang menggunakan thariqah takwil tadi. Al-Quran hadza makhluk. Al-Quran ini makhluk, ya, untuk menghindari, ya, siksaan dan penjara serta pembunuhan. Adapun Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan juga sebagian ulama yang bersama beliau, di antaranya seorang alim alul hadis di masa itu yang bernama Muhammad bin Nur. Seorang alim yang masih muda ketika itu. Ya, masih muda. Bernama siapa? Muhammad bin Nur. Yang sering kita dengar namanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jarang kita mendengar nama beliau ini, Muhammad bin Nuh. Mereka berdua di antara beberapa ulama yang tetap tegar, ya, menyuarakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan konsekuensi yang harus mereka hadapi. Dan ini mereka tempuh, ya, bukan karena tidak ada sebab, ya. Di antara sebab yang memotivasi mereka berdua untuk melakukan hal ini adalah karena ini adalah maqam jihad. Karena kondisinya adalah ketika itu mereka niatkan sebagai jihad fisabilillah. Coba bayangkan seandainya tidak ada satupun ulama yang berani menyuarakan bahwasanya Al-Qur'an kalamullah laisa bimakhluq, maka ketika itu tidak akan lagi tersisa akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang bisa disuarakan dengan jelas, ya. Padahal di sana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaknya ada umat, ada sebagian di antara kalian yang menyerukan kepada kebaikan. Sehingga sebagian ulama ini tadi yang tetap mengatakan bahwa Al-Qur'an kalamullah laisa bimakhluq, ini meniatkan untuk jihad fisabilillah dan mengorbankan dirinya, jiwa, raganya untuk membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka Muhammad bin Nuh akhirnya meninggal dunia. Ketika sudah disiksa di penjara, sempat dipindah dari satu penjara ke penjara yang lain, akhirnya beliau ketika akan dipindahkan ke penjara yang lain, di tengah perjalanan beliau meninggal dunia. Muhammad bin Nuh rahimahullah. Adapun Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau terus tetap bertahan sampai berganti khalifah, sampai Al-Ma'mun afallahu anna wa anhu meninggal. Itu sekitar tahun 218 Hijriah kejadiannya. Al-Ma'mun meninggal, tapi bukan berarti fitnahnya berhenti. Setelah digantikan oleh Al-Mu'tasim, ternyata Al-Mu'tasim juga sama, ya, berpemikiran sama dengan Al-Ma'mun. Sehingga terus tetap Al-Imam Ahmad tetap dipenjara, disiksa, ya. Tidak jarang beliau disiksa, kemudian pingsan, ya, dan sebagainya. Kalau kita baca bagaimana terjemah biografi beliau, sangat menyedihkan, ya, sangat mengharukan bagaimana perjuangan beliau. Beliau satu-satunya ulama ketika itu yang masih hidup, yang menyuarakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai berganti khalifah yang berikutnya, Al-Mu'tasim meninggal, diganti oleh khalifah yang baru namanya Al-Wathiq. Ternyata masih sama juga berakidah dengan akidahnya Mu'tazilah. Jadi sampai berganti berapa ini? 3 generasi khalifah ini, 3 kurun khalifah ini. Al-Mu'tasim, atau yang pertama Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wathiq. Baru kemudian ketika Al-Wathiq sudah meninggal, berganti ke khalifah yang baru yang bernama Al-Mutawakil. Awal-awal berjalan pemerintahannya Al-Mutawakil masih berlaku hukum negara itu. Hukum negara Al-Quran makhluk. Sampai sekitar berjalan pemerintahannya selama 2 tahun, barulah kemudian diubah hukum negara itu. Dan beliau, ya, rujuk kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dihapuslah akidah tersebut, dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal dibebaskan. Jadi beliau masih merasakan, ya, bebas hidup dalam keadaan sunnah tetap tegak. Itu masanya tidak sebentar. Jadi masa ketika fitnah itu pertama kali muncul tahun 2018 Hijriah. Ketika khilafah berganti dipegang oleh Al-Mutawakkil, sampai kemudian hukum negara itu dihapuskan, itu sekitar tahun 234. Berarti berapa tahun itu? 16 tahun kurang lebih. Di selama 16 tahun itu beliau disiksa, dipenjara, ya. Demikian perjalanan hidup beliau rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Oleh karena itu tidaklah heran jika para ulama menjuluki beliau dengan Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, karena demikian besar pengorbanan beliau, ya, demikian besar perjuangan beliau untuk mempertahankan dan membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Demikian, ya, mukaddimah untuk memasuki ayat-ayat yang setelahnya. Sehingga ayat-ayat yang setelahnya ini akan berbicara tentang penetapan akidah Al-Quran kalamullah wa laisa bimakhluk. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.